إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Baik kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa. Tambah terus ketakwaan tersebut sampai kita benar-benar bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan pasti, kalau enggak hari ini, besok atau lusa kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka perbanyaklah bekal kita dengan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah di atas ilmu, karena mengharapkan pahala Allah, mengharapkan surga Allah. Takwa dalam artian kita meninggalkan semua dosa di atas ilmu, karena kita takut azab Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, adalah kalimat yang agung, ringan di lisan, berat timbangannya di hari kiamat kelak. Maka wahai kaum muslimin, kita semua harus benar-benar mengetahui hal itu. Kita semua harus benar-benar mengilmui, mengamalkan kalimat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Yang kalimat ini wahai kaum muslimin memiliki makna dan juga memiliki konsekuensi-konsekuensi yang harus kita laksanakan. Maka wahai kaum muslimin, ilmuilah, amalkanlah konsekuensi-konsekuensi kalimat syahadatain kita. Syahadat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Agar kita mendapatkan manfaat dari kalimat syahadatain kita. Rukun Islam yang pertama. Kaum muslimin, konsekuensi dari kalimat syahadat kita yang pertama, la ilaha illallah, yaitu meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dengan segala macam bentuknya. dan hanya beribadah kepada Allah semata. Sehingga solat kita, sesembelihan kita, puasa kita, zakat kita, hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Tidak untuk selain Allah. Dan ini konsekuensi dari kalimat syahadat kita yang pertama. La ilaha illallah. Baik kaum muslimin. Sidang Jumat yang berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah. Keharusan. Konsekuensi kalimat la ilaha illallah adalah dengan peniadaan dan penetapan. Peniadaan dengan meyakini tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah. Penetapan dengan meyakini hanya Allah saja yang berhak diibadahi dan berhak disembah. Sehingga kita takutnya hanya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, memintanya kepada Allah. Karena kita yakin hanya Allah yang berhak diibadahi dan berhak menjadi Tuhan yang berhak disembah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang pertama konsekuensinya peniadaan. Kesyirikan bagi Allah Azza wa Jal. Yang kedua penetapan tauhid. Keesaan untuk Allah semata. Wahai kaum muslimin. Sidang Jumat yang berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah konsekuensi kalimat La ilaha illallah. Maka wahai kaum muslimin. Ilmuilah. Fahamilah. Amalkanlah. Konsekuensi-konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah ini. Karena banyak orang wahai kaum muslimin. Sidang Jumat yang berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Walhamdulillah sudah bagus. Tapi banyak orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Mereka melanggar konsekuensi kalimat syahadat La ilaha illallah. Mereka banyak mengucapkan La ilaha illallah. Namun mereka masih menetapkan hak peribadatan untuk selain Allah. Mereka mengucapkan La ilaha illallah. Namun mereka bertawasul. Meminta syafaat kepada selain Allah. Mereka bertawasul. Meminta syafaat kepada wali-wali Allah yang telah meninggal dunia yang ada dalam kuburannya. Padahal orang mati sudah terputus hubungannya dengan orang yang hidup. Mereka mengucapkan La ilaha illallah. Namun mereka berharapnya kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Mereka mengucapkan La ilaha illallah. Namun mereka takutnya kepada tauhid-tauhid sesembahan-sembahan selain Allah. Mereka mendekat kepada pohon-pohon, bebatuan. Mengharapkan datangnya manfaat dan dapat tertolaknya mudarat-mudarat. Padahal hanya Allah yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Dan seorang yang mengamalkan konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah. Dia benar-benar memintanya hanya kepada Allah. Berharapnya kepada Allah. Memohonnya kepada Allah. Tidak kepada selain Allah. Azza wa Jalla. Nah, maka wahai kaum muslimin, fahamilah, amalkanlah konsekuensi dari kalimat syahadat La ilaha illallah kita ini. Karena banyak di sana orang yang mengucapkan La ilaha illallah, tapi tidak mengamalkan konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah ini. Sehingga mereka melakukan kesyirikan dan tidak bertauhid kepada Allah. Sehingga mereka mengucapkan La ilaha illallah. Tapi mereka menolak da'i-da'i yang mendakwakan tauhid dan menjauhkan umat dari kesyirikan. Padahal seharusnya kita semua senang dengan dakwah tauhid. Dakwahnya para nabi. Dan seharusnya kita senang dijauhkan dari kesyirikan. Dan tidak akan mungkin kita bisa bertauhid dan menjauh dari kesyirikan kalau kita tidak memiliki ilmunya. Tidak akan mungkin sampai dakwah tauhid ini kalau sana kita tidak mendakwakannya. Maka jangan sampai kita membenci dai-dai yang menyampaikan tauhid. Karena hakikatnya kita membenci agama Allah. Membenci dakwahnya para nabi yang inti dakwah para nabi. Melaksanakan konsekuensi La ilaha illallah. Mengajak manusia untuk benar-benar bertauhid dan menjauh dari kesyirikan. Lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-A'raf. ayat 59, ayat 65, ayat 73, ayat 85 yang menceritakan tentang dakwah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Su'aib, dan seluruh Nabi. Yang dakwanya, lihat firman Allah Azza wa Jal, ya qawmi'budullaha ma'lakum min ilain ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, berhalaplah kepada Allah semata, takutlah hanya kepada Allah, memintalah rezeki hanya kepada Allah, memintalah kesehatan hanya kepada Allah semata, tawakallah hanya kepada Allah semata. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Agungnya kalimat la ilaha illallah yang di dalamnya memiliki konsekuensi yang kita semua harus meniadakan kesyirikan-kesyirikan untuk Allah. Dan benar-benar kita menetapkan tauhid hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua orang dan berkata, "Qulu la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Dan orang Arab paham makna la ilaha illallah, paham konsekuensinya. Katakan la ilaha illallah, tuflihu. Kalian semua akan beruntung. Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya inti kebahagiaan kita semua dengan mengilmui, memahami dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari syahadat kita la ilaha illallah. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang benar-benar mengilmui, memahami dan mengamalkan la ilaha illallah dengan benar-benar meniadakan kesyirikan untuk Allah. Dan benar-benar hanya menetapkan tauhid hanya untuk Allah semata. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiru. Alhamdulillahi ala ihsani وشكر له على فضله وجوده وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وعوانه أما بعد kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bertakwalah kita semua kepada Allah dan amalkanlah konsekuensi dari kalimat syahadatain kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahai kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah konsekuensi dari syahadat kita yang kedua anna Muhammad dan Rasulullah, yaitu dengan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan membenarkan berita yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan meninggalkan seluruh yang dilarang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan meninggalkan bid'ah-bid'ah, amalan-amalan baru dalam agama, perkara-perkara baru dalam agama, dengan mendahulukan sabda Rasul dari seluruh perkataan-perkataan manusia. Kaum muslimin, inilah konsekuensi syahadat yang keduanya kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang kita wajib ilmui. Kalau sudah kita mengilmui dan memahami, wajib kita mengamalkan. Sehingga jika datang perintah kita amalkan benar, jika datang larangan kita tinggalkan benar, jika datang berita kita benarkan, dan kita benar-benar mendahulukan perkataan Rasul dari perkataan nenek moyang kita, dari perkataan bapak-bapak kita, dari perkataan imam-imam kita, jika itu menyelisih perkataannya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsekuensi dari syahadat kita yang kedua anna Muhammadan Rasulullah. Dan wahai kaum muslimin, amalkanlah konsekuensi-konsekuensi syahadatain kita la ilaha illallah dan anna Muhammad dan Rasulullah. Dan yakinlah inilah kebahagiaan kita semua. Sehingga kita harus benar-benar mengamalkan. Dan tidak akan mungkin kita bisa mengamalkan dengan sebenar-benarnya kalau kita tidak mengilmui dan memahaminya. Maka wajib wahai kaum muslimin, setelah khutbah Jumat seperti ini kita hadir di kajian-kajian yang membahas tentang la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, sehingga kita mengilmui, memahami dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari syahadat kita la ilaha illallah dan anna Muhammadan Rasulullah. Semoga kita seorang hamba dan seorang umat Rasul yang benar-benar melaksanakan konsekuensi-konsekuensi syahadat kita la ilaha illallah anna Muhammadan Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aizal Islam wa tauhid wa sunnah wal muslimin ya rabbal alamin wa adzila syirka wal bid'ah wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustada'afin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka tauhid was sunnah ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka al-iman ya rabbal alamin. Allahumma amin fi duwarina wa aslih a'immatana wa ulata umurina wa ja'alhu fi man khafaka wattaqaka wattabaridaka ya rabbal alamin. Allahumma innana na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhshah wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabulah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar wa kina azaban nar wa kina azaban nar. Ibadullah, innallah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.